بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Usrul Akhir atau tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang soal berikutnya, yaitu soal jawab nomor 18, yaitu apakah macam-macam syafaat pada hari kiamat. Ya, syafaat ya, dari segi bahasa berarti al-wasilah wa talab, ya, jalan dan permohonan. Adapun secara urf, ya, secara kebiasaan, secara adat, maka artinya adalah su'alul khair lil ghair, permohonan kebaikan untuk orang lain. Adapun secara syariat, ya, secara terminologi, maka artinya adalah su'alullah at-tajawuz 'anidh-dhunub wal atham lil ghair, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaafkannya dosa maupun kesalahan orang lain. Ini adalah pengertian syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan anugerah-Nya, Allah memberikan ya kesempatan kepada para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang yang beriman, mereka bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat bagi orang-orang yang berdosa dan bersalah, ya. Tentunya mereka adalah orang-orang yang bertauhid, ya, yang mendapatkan syafaat dari para nabi, rasul, serta para malaikat dan orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian syafaat di sisi Allah, ya, syafaat ini tidak akan diterima kecuali oleh dua syarat. Yang pertama, idznullah ta'ala lisyafi' ay yashfa'. Jadi izin yang Allah berikan kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi yang pertama, izin dari Allah untuk orang yang memberikan syafaat tersebut agar dia memberikan syafaatnya. Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allah berfirman, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Ya, tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Kemudian dalam surat Saba ayat 23, Allah juga berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Yang kedua, ridallah anil masfu'ilah ayyusfa'afih. Ya. Ridha Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi kalau yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah terhadap yang disyafaati. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 28. Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Wala yashfa'una illa liman irtada. Artinya, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah. Syafaat ini diantaranya akan didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Beliau bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap para nabi memiliki doa yang mustajab, ya, setiap para nabi. Ya. Kemudian masing-masing dari nabi tersebut telah mempergunakan doa yang mustajab tadi, ya. "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati." Dan sesungguhnya aku telah, ya, menahan, ya, doaku, ya, atau syafaat doaku ini untuk sebagai syafaat atas umatku. Jadi beliau belum mempergunakan doanya tersebut untuk apa? Untuk sebagai syafaat pada umatnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Untuk siapa? Min ummati la yusyriku billahi syai'a, ya. Untuk umatku yang man mata, yang mati, la yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Ya. Jadi ini syarat orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa ada beberapa macam syafaat, ya. Di antaranya adalah yang pertama asy-syafa'atul uzma, ya. Syafaat yang agung, yang mana syafaat agung ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak ketika hari kiamat, ya. Manusia menghadap, ya, Nabi Adam alaihi salam, menghadap Nabi Nuh, menghadap Nabi Musa, Nabi Isa, ya, masing-masing dari mereka, ya, belum atau tidak bersedia memberikan syafaat, ya. Sebagian dari mereka menyebutkan kesalahannya. Akhirnya mereka menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya beliau pun meminta syafaat kepada Allah untuk diputuskan perkara kepada manusia, ya. Karena pada waktu itu manusia menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdiri dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, ya. Mereka semua, ya, menunggu-nunggu saat diputuskannya keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syafaat untuk meminta dibukakannya pintu surga, ya. Jadi orang yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang pertama kali masuk adalah umat beliau. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk sekelompok kaum, ya, yang telah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam api neraka, ya, agar tidak jadi memasukinya. Ya, Maha Suci Allah, betapa luas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum yang mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dengan syafaat tersebut mereka tidak jadi masuk neraka dan akhirnya masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat, syafaat untuk pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid yang telah masuk neraka agar dikeluarkan darinya. Ya, jadi siapapun yang memiliki tauhid dan iman sekecil apapun akan dikeluarkan dari api neraka, walaupun bagaimanapun dosanya, suatu saat dia akan dikeluarkan dari siksa api neraka. Sebaliknya, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya walaupun begitu banyak kebaikan yang dia lakukan. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya berbuat tauhid dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang kelima, yaitu syafaat untuk meninggikan derajat sekelompok penghuni surga. Kita ketahui bahwa surga itu bertingkat-tingkat, ya. Masing-masing dari tingkat tersebut bisa melihat ke tingkat yang lebih atas, ya, ibaratnya kita melihat ke langit, ya. Begitulah di surga kelak, masing-masing bisa melihat ke tingkat yang lebih atas. Dan syafaat ini dikhususkan bagi sekelompok kaum untuk ditinggikan derajatnya di surga. Kemudian yang keenam, syafaat untuk sekelompok manusia agar masuk surga tanpa hisab, ya. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami atau kita semua termasuk dari golongan mereka, ya, orang-orang yang dimasukkan ke surga tanpa hisab, ya, tanpa perhitungan, ya. Jumlah mereka, ya, kurang lebih 70.000 orang, ya, yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketujuh, syafaat untuk mendapatkan keringanan azab bagi sebagian orang kafir, ya. Syafaat ini adalah khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau Abu Talib agar azabnya diringankan. Kemudian setelah para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang beriman memberikan syafaat, maka tinggal, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah mengeluarkan sekelompok orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid dari api neraka tanpa syafaat siapapun. Ya, jumlah mereka tidak ada yang menghitungnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Inilah beberapa hal berkaitan dengan syafaat mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita termasuk dari golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.